الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمه الله سمعنا وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما نشر رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن نصره يوم أحد فأنكر ذلك عليه وقال بيني وبين من ينكر كتاب الله إن الله يقول وقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه قال ابن عباس والحس القتل ولقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحاب أول النهار حتى قتل من أصحاب المشركين 7 أو 9 وذكر الحديث Berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an, tidaklah Rasulullah SAW ditolong manusia Rasulullah fi mautinin nasarah yaum Uhudin. Tidaklah Rasulullah SAW ditolong pada tempat atau waktu perang Uhud. Fa'ungkira dhalika alih. Kemudian yang seperti itu diingkari. Faqala, maka kata Rasulullah SAW, baini wa baina man yunkiru kitab Allah. Bukti antara aku dengan orang-orang yang mengingkari kitab Allah. Semuanya Allah Subhanahu wa Taala berfirman, wa laqad sadaqakum Allah wa'lahu. Maka sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa Taala telah menepati janjinya. Ittahassunahum bi'idnih. Ketika kamu atau kalian wahai kaum muslimin ingin dibunuh oleh mereka bi'idnih dengan izin Allah tentunya. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an, walhas al-qatal. Di sini al-has ittahussunahum ittaqtulunahum. Ya, tahussunahum. Walaqad kana Rasulullah SAW wa ashabi awal an-nahar. Sungguh ketika perang Uhud terjadi, keadaan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dimulai awal an-nahar, di awal siang, ya mungkin jam 11-an. Hatta kutila min ashabil musyrikin, sampai ya orang-orang musyrikin terbunuh 7 atau 9 orang. Nah, ini ya hampir-hampir Rasulullah SAW dibunuh. Ya. Nah, pembunuhan para anbiya pun seperti itu oleh Bani Israel. Atau Rasulullah SAW juga pernah diracun oleh siapa? Oleh siapa? Oleh perempuan Yahudia. Sehingga yang selamat adalah Rasulullah SAW, yang lainnya meninggal, dikasih makanan, dikasih racun. Ya, karena Rasulullah SAW ketika makan dikasih racun itu, kemudian setelah itu berbekam. Selamat dengan izin Allah tentunya, tetapi melalui perantara berbekam. Ya, Umar bin Khattab dibunuh oleh siapa? Oleh Al-Majus. Ya, Ali bin Abi Thalib. Para sahabat yang lainnya. Ya, banyak sekali pembunuhan terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Entah itu membunuhnya dengan pisau atau dengan racun, karena Rasulullah SAW ingin dibunuh oleh perempuan Yahudi. Para sahabat yang makan makanan tersebut pada meninggal, tetapi Rasulullah SAW Allah tolong melalui dengan berbekam dan lain sebagainya. Allah jaga. Nah, ini pembunuhan. Ya, kejadian-kejadian seperti ini ada dan akan terus ada pembunuhan terhadap kaum muslimin. Ya, baik itu dengan senjata maupun dengan racun. ya, racun. Waliyadzubillah, na'udzubillah, ya banyak sekali. Racun itu di zaman sekarang, ya, banyak jenisnya. Ya, nah jenisnya banyak. Racun ini, racun itu, ya. Walaupun membunuhnya pelan-pelan, tetap. Walan tardha angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali orang-orang Yahudi dan Nasara tidak akan ridha dari kamu, wahai Muhammad, umat Islam juga, sampai mereka kaum muslimin mengikuti agama Yahudi. Na'udzubillah. Waliyadzubillah. Ya. Nah, dan pembunuhan-pembunuhan seperti ini ada terus, ada. Syekh Jamalur Rahman, Raja Faisal, Raja Saudi, Syekh Jamalur Rahman di Afghanistan, Syekh Abdul Rahman, Syekh Yasin dibunuh juga. Waliyadzubillah. Sehingga hati-hati. Ya. Namanya musuh-musuh Allah itu ada dan terus ada. Baik pembunuhannya dengan senjata maupun dengan racun, atau dengan racun kan banyak, ya. Termasuk masalah penyakit juga racun. Ya, jangan dikira, jangan disangka. Ya, dan itu adalah ya, wataknya orang-orang kafir seperti itu. Dan kaki tangan mereka adalah ISIS. Ya, ISIS dibuat oleh siapa? Oleh orang-orang kafir. Dan Islam berlepas diri dari ISIS. Waliyadzubillah. Termasuk pembunuhan Raja Faisal, ya, rajanya Saudi Arabia, puluhan tahun yang lalu, itu pun tidak terlepas dari, nah, ya, orang-orang kafir yang ingin membunuh kaum muslimin. Waliyadzubillah. Fahasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fadlul barakatuh.